نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabil Kabair di Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Hafidzallahu Ta'ala. Kita masih dalam bab dzikr su'idzan billahi tabaraka wa ta'ala. Yang di kesempatan sebelumnya Syekh telah menjelaskan bahwasanya seorang mukmin dia adalah seorang yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Rabbnya betapapun kondisi keadaan yang ia alami dari kesusahan, kesulitan, kesempitan, tidaklah yang menjadikan demikian tersebut menjadikan ia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan kondisi keadaan yang tersebut berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini mengetahui bahwasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat luas. Dia memahami bahwasanya kesulitan, kesempitan, kesusahan yang ia alami tersebut adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Ia meyakini, mengilmui bahwasanya bersama kesulitan di sana ada kemudahan-kemudahan yang telah Allah siapkan. Bersama kesempitan, kesempatan, di sana ada kelapangan yang Allah siapkan. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anan nasru ma'a sabr wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama sabaran dan kelapangan itu bersama padanya itu dari kesempitan dan bersama kesulitan-kesulitan banyak sekian kemudahan-kemudahan. Maka demikianlah kondisi orang yang beriman, yang semakin bertambah thiqah, keyakinan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali bertambah kesulitan, kesempitan, kesusahan yang ia hadapi. tidak menjadikan itu semuanya putus asa, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keadaan yang demikian itu ada pada seorang yang beriman hingga pun ajal mendatanginya. Maka semestinya untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Hendaknya rasa harapnya tersebut lebih dia kedepankan di saat-saat ajal mendekatinya tersebut dibandingkan rasa takutnya. Naam. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hadisnya beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhon abdi bi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya berada pada tergantung prasangka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Apabila hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan pula yang akan ia dapatkan dan sebaliknya. Ini kondisi keadaan orang yang beriman. Naam. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billah. Tidaklah kalau seorang di antara kalian itu meninggal melainkan dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi keadaan mereka, orang-orang kufar, orang-orang munafikun, yang mereka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela, mencerca mereka. Ya, pada hari kiamat di saat kondisi mereka dimasukkan ke dalam jahanam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tapi kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian amalkan. Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Yang demikian itu prasangka kalian, yang kalian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, yang dengan hal tersebut menyebabkan kalian binasa sehingga kalian pun menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Maka tasyih Habibullah ta'ala falaqad dhannu annallaha la ya'lamu a'malahum min kufrin wa syarrin. Naam. Maka sungguh mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka dari kekufuran, dari keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Fatama dau fil kufri wa tughyan. Karenanya, karena hal tersebut, tatkala mereka berprasangka mengira Allah tidak mengetahui amal yang mereka lakukan, menyebabkan akhirnya mereka terus-menerus di atas kekufuran. Ya. Mereka terus-menerus bersifat melampaui batas. Li'annahum yadhunnuna anna Allah ta'ala ghairu aw ghairu muttali'in 'ala a'malihim. Karena mereka menyangka, mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui atas amalan-amalan mereka. Wa anha tunsa wa tadhhab. Ya. Mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengetahui amalan mereka, amalan-amalan mereka itu akan dilupakan, akan dinaam, pergi begitu saja, berlalu begitu saja tanpa dihisab, tanpa dihitung, tanpa dicatat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena mereka menyangka, mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu katsiran mimma ta'malu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka perbuat. Akhirnya pun mereka terus menerus ya dalam kekufuran mereka, dalam kejelekan-kejelekan, keburukan, kemaksiatan, dosa melampaui batas. Nah, Ini kondisi keadaan mereka, orang-orang kufar, orang-orang munafik. Amal mukmin, kata beliau, Habibullah Ta'ala, fa innahu la yadhunnu hadza dhon. Adapun orang yang beriman, maka dia tidaklah berprasangka dengan prasangka yang demikian ini. Orang yang beriman, fa wa ya'lamu annallaha ya'lamu kulla syai'. Ya, maka orang yang beriman, dia meyakini, dia mengetahui, mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dat yang mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, apakah itu perkara yang zahir ataukah yang batin, sesuatu yang sifatnya rahasia ataukah terang-terangan, baik itu yang ada di langit demikian pula yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya terhadap sesuatu yang telah terjadi, yang telah lampau, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada sedikit pun tersamarkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wa la fis sama'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau zat yang mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan bagi Allah, baik itu di bumi demikian pula di langit. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan pada jiwanya dan kami lebih dekat padanya dibandingkan urat lehernya. Ya, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa kalian yang nampakkan. Ya. Naam. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada, dalam hati. Naam. Ya. Maka beriman, meyakini, mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang nampak tersembunyi, rahasia atau yang dinampakkan, ya, yang di langit atau yang di bumi, sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan datang, ya, tidak tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba meyakini, mengilmui, mengimani tentang hal ini, maka yang demikian akan memberikan pengaruh yang baik bagi seorang hamba. Ini sesuatu perkara yang diantara perkara yang paling besar yang akan menjadi peringatan dan menjadi nasihat untuk hamba tersebut, sehingga dia tetap berada di atas kebaikan, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya, a'zamu zajir wal wa'id. Ya, pengetahuan seorang hamba tentang hal ini, di mana Allah mengilmui terhadap segala sesuatu, adalah merupakan a'zamu zajir wal wa'id, perkara terbesar yang akan menjadi penegur, pengingat, pemberi peringatan bagi hamba tersebut dan pemberi nasihat supaya tetap dia terus di atas jalan ketaatan dan menjauhi, ya, dosa-dosa dan kemaksiatan ketika dia meyakini, mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap segala sesuatu. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan terkait tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nah, beliau mengatakan tentang ayat ini, yukbiru ta'ala an ilmi hitam al-muhit bijamil asya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang ilmu yang sempurna yang meliputi terhadap segala sesuatu. Ya, baik yang besar, baik yang kecil ataukah yang besar, sesuatu yang halus ataukah lembut, Allah memberitakan ini semuanya, ya, tentang ilmu Allah yang sempurna yang meliputi terhadap segala sesuatu, agar manusia mereka berhati-hati, waspada tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui terhadap segala sesuatu pada mereka, sehingga dengannya fayastahyu minallah haqqal haya, menjadikan hamba tersebut, manusia tersebut malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya rasa malu untuk berbuat dosa, kemaksiatan, kejelekan, keburukan. Wayattaquhu haqqa taqwahu, yang karenanya menjadikan hamba tersebut bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Ya, demikian pula merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Fa innahu ya'lamu, fa innahu ta'ala ya'lamu ainal kha'inah wa in abdat amanah. Ya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat. Walaupun dia menampakkan, walaupun menampakkan pandangan tersebut pandangan yang amanah. Naam. Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui terhadap segala rahasia, terhadap segala sesuatu yang disembunyikan di dalam dada-dada hati manusia. Nah, ini adalah merupakan azamu wa'id wa zajir, ya, untuk menjadikan hamba tersebut menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ini seorang mukmin, ya, tidaklah berprasangka dengan prasangka yang demikian, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui amal perbuatan mereka, melupakannya, membiarkan begitu saja. Ya, orang yang beriman tidak demikian. Ya, karena meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa ya'lamu annallaha yasma'u wa yabsur wa yubsir. Ya. Aw wa yabsur. Dan dia mengilmui, meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar, demikian pula melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengar, Maha melihat, mendengar segala suara dengan perbedaan bahasa yang ada pada hambanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mendengar segala hajat kebutuhan yang berbeda-beda yang diungkapkan, yang diucapkan hambanya. Ya. Tidaklah berbeda, tidaklah tersamarkan suara-suara tersebut yang keluar dari hambanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidaklah menjadikan keliru. Ataukah Allah Subhanahu wa taala tersibukkan dari suatu pendengaran dari mendengarkan yang lainnya? Ya. Demikian pula Allah tidak akan salah, tidak akan keliru dengan bermacam-macam permintaan yang hamba yang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah memberikan kepada hamba-Nya meminta ini dan itu, tidak akan keliru, salah. Nah. Ya. Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak ada bedanya. Baik yang mengucapkan secara rahasia ataukah terang-terangan, secara pelan ataukah keras. Sawa'un minkum man asarul qaul wa man jara bih wa man huwa mustakhfin bil lail wa sarib bin nahar. Ya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, sawa'un minkum man asarul qawla wa man jarabih wa man huwa mustakfim bin lail wa saribu bin nahar. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang terang-terangan dalam ucapannya, siapa yang bersembunyi di malam hari dan siapa yang berjalan menampakkan diri di siang hari, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap segala sesuatu. Naam. Ya. Baik yang lembut, yang halus, yang kecil ataukah yang besar. Ya, semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, melihatnya. Ya. berjalannya darah di dalam aliran-aliran darah ataukah dalam urat-urat yang ada pada tubuh hambanya. Naam. Ya, Allah melihat terhadap semuanya yang ada di bawah bumi sekalipun yang tujuh. Sebagaimana Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit-langit yang tujuh. Allah Maha melihat terhadap segala sesuatu. Maka mengilmui, mengimani, meyakini tentang hal ini, Allah Zat yang Maha mendengar, Allah Zat yang Maha melihat, memberikan faedah yang sangat agung bagi seorang hamba. Ya. Mendorong hamba tersebut dari sitarhib wa tarhib untuk semakin bersemangat dalam ya melakukan amal-amal kebaikan, memberikan rasa takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya. Akan mewariskan bagi hamba tersebut ketika dia mengilmui, meyakini dan mengimani tentang hal ini. Allah Zat yang Maha mendengar, Maha melihat, untuk dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya, amalan-amalan perbuatannya. Terus-menerus akan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, memperbaiki amal ketaatan dan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, ini kondisi orang yang beriman. Nah. Ya. Kata beliau, hafidhallahu ta'ala lidhalika fawwa yurakibullaha azza wa jal. Oleh karena itu, karena seorang mukmin itu meyakini, mengilmi bahwa Allah mengetahui terhadap segala sesuatu, Zat yang mendengar, Maha melihat, maka dengan itu akan menjadikan hamba tersebut, orang yang beriman itu, takut kepada Allah azza wa jal. Li'annau la yakfa'alallah syai'un. Karena tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi demikian pula yang ada di langit. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Zat-Nya Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan, tidak tersamarkan sedikit pun bagi Allah. Ya, baik itu sesuatu yang ada di bumi demikian pula di langit. Naam. Ya, walidzalika fa wa yabda'u 'anil ma'asi wadh-dhunub wa yukthiru minan tha'at. Oleh karena itu, orang yang beriman akan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Wa yukthiru minan tha'at, dan memperbanyak amalan ketaatan-ketaatan. Wa hadza natijatu muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan natijah, buah rasa takut seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Bi'aksil kuffari allatina dhannu anna Allah muhmiluhum wa anna a'malahum la tuhsa 'alaihim. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka menyangka, mengira Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan mereka, membiarkan mereka begitu saja. Naam, amalan mereka akan dibiarkan, tidak akan dicatat, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Amalan mereka tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna Allah Ta'ala radda 'alaihim biqauli, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari kiamat Allah membangkitkan mereka semuanya, fayunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka perbuat, mereka amalkan sewaktu di dunia. Sama saja amal kebaikan atau keburukan, Allah akan beritakan semuanya. Ahsahullahu wa nasu. Allah mencatat, Allah menghitung semuanya itu. Dalam kondisi keadaan hamba-hamba itu, mereka melupakannya terhadap apa yang mereka perbuat. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Zat yang menyaksikan terhadap segala sesuatu. Wallahu jalla wa ala bil mirsad, yarsudu ahwala ibadih wa la yaf'alaihi syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai, melihat, memperhatikan kondisi keadaan hambanya, tidaklah tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala subhanah. Oleh karena itu, nam qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Di saat sendirian, ataukah di dalam keramaian, di tengah gelapan, ataukah di tempat yang terang, dimanapun, kapanpun, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mendengar. Yang dengan itu seorang hamba ya, akan terwariskan dengan hal ini, untuk senantiasa menjaga lisannya, amal perbuatannya, ucapannya, dan terus akan mendorong untuk melakukan amal ketaatan dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innau yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Fa'idalam ta'asil fil marhalatin yakin, apabila tidaklah sampai dalam tingkatan yakin, ka'annaka tarallah ayyanan, seakan-akan kau melihat Allah dengan penglihatan, wahadiyal martabatul ula, yang mana ini adalah merupakan tingkatan yang pertama dari tingkatan ihsan, fa'lam, maka ketahuilah, yakinilah, annallaha yaraka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihatmu. Wahadil martabatul ihsan, dan ini adalah merupakan tingkatan yang kedua dari tingkatan ihsan. Wahada wal ihsan bainal abdi wa bainar rabbih azza wa jal, maka ini adalah merupakan ihsan, perbuatan ihsan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'anal abda yarallaha azza wa jal bi asma'i wa sifati wa ala'ihi, seakan-akan hamba tersebut melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian pula dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Wa dzalika min quwwati yaqin, yang demikian itu karena kekuatan keyakinan pada hamba tersebut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fawa la yarau fid dunya bil basar, maka dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan dalam kehidupan dunia ini. Walakin yarau bil basir, akan tapi dia melihat Allah dengan basirah. Falamma kana yarau bil basir, maka tatkala ya, seorang yang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan basirahnya, faka'anna mara'ahu bil basar, maka akan dia itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatannya. Faidza lam yablugh hadzal martabah falya'lam annallaha yarahu, maka apabila tidak menyampaikan pada tingkatan ini, maka apabila dia tidak sampai pada tingkatan ini, falya'lam annallaha yarahu, maka hendaklah dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihatnya. Wa hadza minal ihsani aidan, dan ini termasuk juga ihsan, lakin akhal minal martabatin ula, akan tapi ini lebih rendah tingkatannya dibandingkan tingkatan yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.